sin ami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasira mabege lagu dangdut atok permusik nami baik kau ngajo lagu abang ganteng.